tiba waktu senja, ku genggam tanganmu dan bertanya, apakah bisa kau membawa rasa yang kau punya selamanya tentang kita dan tentang cinta, tentang janji yang kau bawa. Jika nanti saat kau sendiri temukan ku di fatwa hatimu. Kan datang waktu.